Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani hafidhakumullah, melanjutkan kajian kita pada syarah al-qawaid al-fiqhiyah, dan kita masih pada penjelasan bait yang ke-13, yaitu apabila seorang dihadapkan pada dua kemaslahatan, dua kebaikan, dan dia tertuntut untuk melakukan salah satunya, dia tidak bisa melakukan kedua-duanya, maka dia melakukan yang paling tinggi maslahatnya. Dia melakukan yang paling besar keutamaannya. Jika seorang dihadapkan pada dua perkara yang sama-sama maslahat, di mana dia tidak mungkin bisa melakukan dua perkara tadi sekaligus, dia harus mengorbankan salah satunya, maka lakukan yang paling besar maslahatnya. Jadi kita sampai pada penjelasan idza uqimatish shalah al-faridah. Qala syekh wa hadha mithlu idza uqimatish shalah al-faridah. Seperti apabila iqamat untuk salat wajib telah dikumandangkan, lam yajuz ibtida'u tatawwu'. Tidak boleh seorang memulai salat sunnah. Kalau iqamat telah dikumandangkan, maka seorang tidak boleh memulai salat sunnah. Terus bagaimana kalau di tengah-tengah salat iqamat dikumandangkan? Di tengah-tengah salat sunnah iqamat telah dikumandangkan. Kalau itu salatnya masih lama, misalnya masih di rakaat yang pertama, maka batalkan saja untuk mengikuti sholat wajib bersama imam. Yang dimaksud dengan iqamat di sini, iqamat yang kita akan sholat di masjid itu. Adapun orang misalnya dia ingin sholat di masjid tertentu, misalnya di sana ada masjid sebelah kanan dan kiri rumah, sebelah kanan 100 meter ada masjid, sebelah kiri rumah ya ada masjid juga. Sebelah kanan sudah iqamat, sementara dia ingin sholat yang di sebelah kiri, maka tidak mengapa dia sholat sunnah di situ. Karena sholat sunnah yang ia lakukan tidak mengganggu terhadap sholat wajib yang nanti akan dilaksanakan. Karena di masjid yang dia akan sholat di situ, ya belum iqamat, ya belum dikumandangkan iqamat. Demikian pula bagi orang yang sholat di rumah, misalnya seorang yang sakit atau para wanita, misalnya di masjid itu dikumandangkan iqamat, ya dia boleh tetap sholat sunnah karena sholatnya di masjid di rumah. Orang tadi sholatnya di rumah karena dia sakit atau karena dia wanita. Jadi maksud kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh memulai salat sunnah bagi orang yang ingin salat di masjid tersebut. Adapun kalau itu di masjid yang lain, atau karena dia salat ya di rumah, salat apa namanya, wajib di rumah karena sakit atau dia wanita, maka tidak mengapa dia salat sunnah. Wa kada idza daqal waqtu, demikian pula kalau waktunya mepet. Bangun subuh, matahari hampir terbit. Kalau kamu salat sunnah qabla subuh, matahari terbit, maka dahulukan salat wajib. Dahulukan salat subuh ketimbang salat qabla subuh. Wa kadzalika la yajuzu naflu siyam wal hajj wal umrah wa alai fardun. Demikian pula tidak boleh seorang dia puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, sementara dia punya kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban umrah. Bal yuqaddamul fardu, bahkan dia mendahulukan yang fardu. Syekh Ibn Utsaimin terkait dengan masalah orang yang dia punya utang puasa Ramadan, apakah boleh dia untuk puasa 6 hari di bulan Syawal dalam keadaan dia punya utang puasa Ramadan? Kalau Syekh As-Sa'di secara umum mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang puasa sunnah sementara dia punya utang atau apa memiliki ya kewajiban puasa wajib. Syekh Muslimin merinci, kalau waktu untuk ya, kalau waktu untuk puasa misalnya sunnah mepet ya, 6 hari tinggal mungkin 7 hari, maka tidak mengapa. Dan aslinya membayar utang puasa Ramadan itu luas waktunya, selama tidak menabrak tahun depan. Adapun puasa Syawal waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Kalau sudah lewat bulan Syawal, sudah tidak ada lagi sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun membayar utang puasa Ramadan waktunya luas. Bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan bulan Sya'ban. Ya, berarti hampir setahun sudah. Boleh. Demikian pula seorang tidak boleh dia melaksanakan haji sunnah sementara dia punya kewajiban haji wajib. Ada seorang sahabat, dia menghajikan saudaranya atau familinya yang bernama Syubrumah. Ketika dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma an Syubrumah, didengar oleh Nabi. Siapa itu Syubrumah? Kata sahabat tadi, ya Rasul, Syubrumah adalah saudara saya atau kerabat saya. Kata Rasul, apakah kamu sudah pernah haji? Kata dia, belum. Kata Rasul, hujja an nafsika, summa hujjan Syubrumah. Berhajilah kamu terlebih dahulu untuk dirimu, baru setelah itu menghajikan Syubrumah. Jadi syarat seorang bolehnya menghajikan orang lain kalau dia sudah pernah haji. Bolehnya seorang membadalkan haji orang lain kalau dia sudah pernah haji. Demikian pula kalau seorang dia punya kewajiban umroh, maka dia tidak mengumrohkan orang lain atau dia tidak umroh sunnah. Dia lakukan umroh untuk dia terlebih dahulu. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalian yang bertanya, apakah boleh seorang dia melakukan umroh padahal dia belum haji? Terkadang ada ucapan seperti itu. Ada orang ngajak-ngajak umroh padahal dia belum haji. Kan haji itu wajib. Umroh itu sunnah. Kan dahulukan yang wajib daripada sunnah. Jawabannya, yang pertama, sebagaimana haji adalah wajib, umroh pun wajib menurut pendapat yang rajih. Jadi umroh pun wajib, sebagaimana haji pun wajib. Allah SWT berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Perintah. Perintah pada dasarnya menunjukkan apa? Wajib. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah wajib atas wanita untuk berjihad? Kata Nabi, na'am. Jihadun la qitala fih. Al-hajj wal-umrah. Apakah wajib atas wanita untuk berjihad? Kata Nabi, iya, wajib. Tapi jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Di sini menunjukkan bahwa umrah itu wajib. Lalu dia mengatakan, apa boleh seorang di umrah padahal dia belum haji? Jawabannya boleh-boleh saja. Rasulullah SAW umrah beberapa kali sebelum beliau haji. Tahun ke-7 beliau umrah haji, beliau tahun 10. Sekali, hanya sekali saja hajinya. Setelah beliau berhijrah ke Madinah, hajinya beliau hanya sekali. Sedangkan umrahnya beberapa kali. Tahun ke-7 Rasul umrah. Berarti boleh seorang umrah sebelum apa haji. Terlebih misalnya di zaman sekarang yang daftar tunggunya sangat apa? Lama. Bisa jadi seorang dia sekarang mendaftar haji mungkin 25 tahun, 35 tahun yang akan datang baru bisa diberangkatkan. Kan lama sekali antrinya. Jadi bukan termasuk mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Karena ada ungkapan sebagian orang seperti itu. Masa orang umroh padahal belum haji berarti mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Jawabannya, oh bukan. Umroh juga wajib, sebagaimana haji juga wajib. Jadi terbantahkan. Kemudian apa boleh seorang umroh padahal belum haji? Jawabannya, boleh. Rasul sendiri seperti itu. Apa Rasul melakukan sesuatu yang dilarang? Apa Rasul melakukan sesuatu yang apa? Terlarang. Rasul seperti itu, sahabat juga seperti itu. Ya. Terlebih di zaman sekarang, haji itu antrinya apa? Panjang untuk haji reguler. Kalau haji furoda, mandiri ya mungkin cepat ya kan. Tapi biayanya sangat mahal. Wa in kanatil maslahatani wajibataini. Kalau kedua-duanya, kedua maslahat sama-sama wajib hukumnya. Qudima awjabahuma, didahulukan yang paling wajib. Fa yuqaddam salatul fardhi ala salatin nadri. Didahulukan salat fardu ketimbang salat nadar. Misalnya seorang mengatakan, kalau saya sembuh, ya, saya akan ya sholat akan sholat setiap hari, ya, misalnya 2 rakaat, bisa sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang tadinya sunnah jadi wajib karena dinadarkan. Kemudian berbenturan dengan datangnya waktu sholat wajib, maka dahulukan salat yang wajib. Kenapa? Karena salat wajib itu kewajibannya asli. Adapun salat yang wajib karena nadar, hukum asalnya tidak wajib. Menjadi wajib karena dinadarkan. Sesuatu yang wajibnya asli lebih kuat daripada yang wajibnya karena ada sebab. Sesuatu yang kewajibannya asli lebih didahulukan daripada yang kewajibannya karena ada sebab. Wa kan nafaqah allazima lizawjati. Dan seperti pemberian nafkah yang harus diberikan kepada istri, wal aqarib wal mamalik, kepada karib kerabat, kepada budak sahaya. Tuqaddam az-zawjat, didahulukan memberi nafkah pada istri. Di hadapan kamu ada dua hal. Yang pertama, kamu berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, kamu di hadapan kamu ada orang miskin yang butuh bantuan. Sementara harta kamu tidak bisa ya tidak bisa untuk dibagi untuk nafkah istri dan untuk membantu orang miskin tadi. Maka dahulukan memberikan nafkah pada istri. Seandainya orang miskin tadi sampai sakit, ya sampai apa namanya sekarat karena saking laparnya, ya, karena nggak ada orang yang memberi nafkah, ya, maka kamu tidak berdosa karena kewajiban kamu pada istri kamu dulu. Kalau istri kamu sekarat lebih parah kan, seperti itu dahulukan. Namun kalau bisa, ya dibagi. Atau sekiranya yang ini sedikit cukup kemudian diberikan kepada orang lain, enggak apa-apa. Misalnya gini, istri misalnya dia butuh misalnya ya nafkah sepiring nasi. Tapi andai kata itu ada yang butuh, kemudian ya dia rela, sudahlah setengah piring untuk saya, setengah untuk orang miskin, maka tidak mengapa. Ya. Atau sekiranya nafkah tadi hanya tambahan, sudah cukup, misalnya sudah, ya sudah makan, hanya mungkin kalau nanti malam lapar, ya ini sementara ada tamu yang kelaparan, sudah dahulukan tamu. Dahulu, ketika ada tamu datang ke rumah orang Ansor, di mana orang Ansor ini tidak ada makanan kecuali untuk jatah anaknya kalau nanti malam bangun dan minta makan. Sementara dia ingin ikramu duyuf, ingin memuliakan tamu, maka orang Ansar ini menyuruh istrinya untuk menidurkan anaknya, ya kemudian menyuguhkan, setelah itu menyuguhkan hidangan makan malam kepada tamunya. Ini tidak mengapa, ya tidak mengapa. Demikian pula kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Yang salah satu dari tiga orang ini punya amal salih berupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di mana pada satu hari orang ini mengembala unta jauh sekali. Ketika pulang sudah malam. Kebiasaan dia kalau sore hari pulang dari menggembala onta, dia memerah susu onta diberikan pada ayah dan ibunya. Karena dia agak kejauhan menggembalanya, pulangnya kemalaman. Kebiasaan dia memerahkan susu onta untuk ayah dan ibunya, dia lakukan. Ketika dia akan menghidangkan, ternyata ayah ibunya sudah tidur. Dia tidak ingin membangunkan orang tuanya. Sementara dia seharian letih bekerja, baskom yang berisi susu terus dipegang. Sementara anak-anak dia menangis, meminta susu tidak dikasih. Di sini ada yang gagal faham. Dengan mengatakan tuh, ingin berbuat baik kepada orang tua, tapi menyiksa anaknya sendiri. Jawabannya, oh ini keliru. Orang ini sudah memberikan hak anaknya. Namun namanya anak kecil terkadang ngerengek minta yang lebih. Sementara ini untuk ayah dan ibunya dia. Itu yang tidak dikasih. Bukan kemudian orang ini karena ingin berbakti pada orang tua sampai menyiksa anaknya. Bukan, ini keliru. Salah dalam apa? Memahami. Dan mungkin kita gak terbayang ke situ ya, tapi ada orang yang jeli. Jeli ke arah itu. Tuh lihat, anaknya sampai nangis, gak dikasih. Sementara, ya, orang apa namanya, dia terus memegang baskom itu, menunggu orang tuanya bangun. Bagaimana dia ingin berbuat baik pada orang tuanya, sementara dia menyiksa anaknya. Jawabannya kayak tadi, bukan menyiksa. Anak-anaknya sudah dikasih. Tapi yang namanya anak kecil biasa, ya, ngerengek, ini yang tidak dikasih. Jadi jatah untuk anak sudah diberikan. Jadi tidak ada di situ unsur pendzaliman. didahulukan pemberian nafkah kepada para istri, semal mamalik, kemudian pada budak sahaya, semal aulad, kemudian anak-anak, semal akrab wal akrab, kemudian yang terdekat lalu yang dekat. Wa kadza shadaqatul fitri, demikian pula zakat fitr. Seperti itu. Wa in kanatil maslahatani masnunataini quddima afdalahuma. Kalau kedua-duanya atau kedua maslahat sama-sama sunnah, didahulukan yang paling utama. Didahulukan yang paling utama. Misalnya, kamu ingin puasa apa namanya Senin, tapi pas hari itu adalah hari Arafah. Sudah, dahulukan niatkan Arafah saja, sudah apa? Cukup, karena puasa Arafah lebih apa? Utama dari puasa Senin, karena ini sifatnya setahun sekali. Dan menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sehingga ini didahulukan, yang ini didahulukan. Fadukadam ar-ratiba ala sunnah, didahulukan salat sunnah rawatib ketimbang salat sunnah. Selesai salat isya, kamu zikir, kamu ingin witir. Sementara kamu belum salat ba'diyah isya. Mana yang kamu dahulukan? Dahulukan salat ba'diyah isya, baru setelah itu witir. Karena salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat yang wajib, baik ba'diyah atau qabliyah, lebih utama daripada salat sunnah yang lainnya. Kamu tadi pagi misalnya, atau kamu terlewat salat qabliyah subuh. Datang ke masjid dengan niatan ingin salat qabliyah subuh. Ternyata sampai masjid iqamat. Berarti kamu belum salat qabliyah subuh. Kalau kamu ingin mengqadha salat qabliyah subuh, sebagian ulama mengatakan bagusnya kalau sudah terbit matahari. Misalnya jam 7, jam 8 kamu mengqadha salat qabliyah subuh. Pas waktu itu kamu ingin salat duha. Maka dahulukan salat qabliyah subuh baru salat duha. Kan ini salat sunat yang mengiringi salat yang wajib. Yang kamu tadi terlambat untuk melaksanakannya, kamu kerjakan sekarang. Dalam istilah fikih ada istilah qadha dan ada. Adaun adalah melaksanakan ibadah pada waktunya. Adapun qadha adalah melaksanakan ibadah di luar waktunya. Kalau ada udzur. Misalnya kamu sakit ketika pas Ramadan, tidak bisa puasa Ramadan, maka membayar puasa Ramadan misalnya di bulan Syawal, itu namanya qadha. Melaksanakan kewajiban di luar waktunya namanya qadha'un. Ada melaksanakan ibadah pada waktunya dinamakan ada'un. Wasunnah ala nafil mutlak. Dan salat sunat ketimbang salat sunat yang mutlak. Jadi salat sunat mutlak itu salat sunat yang enggak ada kaitan dengan waktu. Pokoknya ingin salat sunah ya, kapan saja itu namanya mutlak. Ya kalau salat duha itu kan waktunya hanya di waktu duha. Salat witir ya waktunya ba'da isya sampai menjelang subuh. Itu kan jelas waktunya. Kalau salat sunat mutlak ya kapan saja bisa melakukan. Maka dahulukan yang sunnah daripada yang sunnah mutlak. Wa yuqaddama fihi naf'un mut'addin. Dan didahulukan yang padanya ada manfaat yang luas. Ya, yang ketimbang yang manfaatnya terbatas. Kat ta'lim, seperti mengajar. Wa iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Wa tiba'il janazah, mengantar jenazah. wa nahwiha ala ma naf'u qasir, dan yang semisalnya itu didahulukan ketimbang yang manfaatnya terbatas. Kasolatin nafilah wa dzikri wa nahwiha, seperti salat sunnah, zikir dan semisalnya. Kalau misalnya kamu ingin sholat malam, namun pas malam itu ada taklim jarak jauh dari masyayikh yang kalau kamu sholat malam kamu terlewat sudah, dan gak ada audionya, gak ada rekamannya misalnya, maka dahulukan taklim daripada ya sholat malam. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau bermalam di rumahnya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika bermalam di rumahnya Imam Ahmad, keluarga Imam Ahmad ingin mengetahui seperti apa sebenarnya amalan Syafi'i. Ya. Karena Syafi'i kan imam yang terkenal. Tentu orang-orang ingin penasaran, apa sih amalannya. Ketika dihidangkan makan malam, Imam Syafi'i makannya banyak. Ketika sore, ketika datang malam hari, diperhatikan oleh keluarga Imam Syafi'i, oleh keluarga Imam Ahmad, Imam Syafi'i enggak sholat malam. Kemudian bangun sholat subuh, langsung sholat enggak wudu. Sampai dikatakan keluarga Imam Ahmad ragu, jangan-jangan bukan Imam Syafi'i yang terkenal itu, bisa jadi Syafi'i yang lain. Mereka menyebutkan pada Imam Ahmad, ini kok seperti ini? Ketika makan malam kok banyak, ketika malam hari enggak tahajud, ketika bangun sholat subuh langsung sholat enggak wudu. Pada suatu saat Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, menyampaikan perkataan keluarganya bahwa ketika Anda menginap di rumah saya, keluarga saya mengamati Anda demikian, demikian, demikian. Kata Syafi'i, adapun saya makan banyak di rumah Anda, saya belum pernah melihat makanan yang bersih dari syubhat lebih dari makanan Anda. Untuk apa saya tidak mengenyangkan perut saya dari makanan yang betul-betul bersih dari apa? Syubhat. Luar biasa. Ibaratnya 100% apa? Halal, gak ada syubhatnya. Itu luar biasa. Dan ini alasannya pas. Adapun saya tidak tahajud, semalaman saya memikirkan satu hadis. Itu hadis, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Memikirkan hadis itu kemudian mengeluarkan darinya banyak faedah-faedah hadis. Dan tentu itu bagian dari menimba ilmu. Yang namanya menempuh jalan untuk menimba ilmu tidak harus safar. Duduk di majelis bagian dari menempuh apa? Perjalanan dalam menimba ilmu. Memikirkan, ya, mengambil faedah dari hadis atau ayat yang dia baca pun bagian dari menimba ilmu. Semalaman Imam Syafi'i memikirkan itu. Dan ini menimba ilmu lebih utama dari tahajud. Adapun saya bangun malam dan sholat subuh tidak wudu, saya enggak tidur. Tubuhnya hanya merebut tapi enggak tidur, dan saya belum batal. Saya sholat subuh dengan wudu sholat isya. Coba bayangkan, bisa kita seperti itu? Ya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata ta'lim seperti ta'lim. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Misalnya ada ajakan teman kita menjenguk orang sakit. Sementara kita ingin sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah dulu ketinggalan rombongan, kemudian kita enggak bisa menjenguk orang sakit. Dah, tinggalkan sholat sunnah, ikut kita bahas sholat apa menjenguk orang sakit. Karena ini maslahatnya luas. menjenguk orang yang sakit besar sekali pahalanya. Jika seorang dia menjenguk saudaranya atau mengunjungi saudaranya, man 'ada akhan lahu aw zara akhan lahu, barang siapa yang menjenguk saudaranya atau mengunjungi saudaranya. Kalau menjenguk itu karena sakit, mengunjungi karena sehat. Maka dikatakan kepada orang tersebut, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Kamu, perbuatan kamu perbuatan yang baik. Langkah kamu langkah yang baik. Dan kamu sudah mengkapling, ya, mempersiapkan rumah di sorga. Seberapa yang kita keluarkan dari biaya, seberapa waktu yang kita keluarkan untuk menjenguk saudara kita, akan terasa ringan kalau memang faedahnya kayak tadi. Perbuatan kita perbuatan baik, langkah kita langkah yang baik, dan kita dipersiapkan rumah di sorga kalau mengunjungi saudara kita atau menjenguk saudara kita. Ini faedahnya besar. Terlebih orang yang dijenguk seperti apa senangnya. Dan keluarga yang dijenguk pun sama. Orang yang sakit pada umumnya orang yang ya terpecah perasaannya. Gak karuan pikirannya. Ketika ada orang memperhatikan, ketika ada orang menjenguknya, besar hati dia. Dan termasuk dari amal yang utama adalah idkhadus surur alal mu'min. Memasukkan kebahagiaan kepada seorang mu'min. Memasukkan kebahagiaan kepada seorang mu'min. Wa tiba'ul janazah, dan mengantar jenazah. Masuk bola di sini sholat jenazah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hampir setiap sholat lima waktu itu ada pengumuman as-salatu alal ambat rahimakumullah, as-salatu alal mayit rahimakumullah. Ini sholat jenazah. Kamu misalnya mendahulukan zikir, zikir dulu atau sholat sunnah dulu. Nanti jenazah sudah dibawa ke Baqi atau ke Ma'la di Mekah, Baqi di Madinah. Maka dahulukan sholat jenazah, setelah itu lanjut zikir, gak apa-apa. Dahulukan sholat jenazah, karena setelah selesai di sholatnya akan dibawa ke kuburan Baqi atau Ma'la misalnya. Maka sholat dulu, sholat jenazah dulu, setelah itu kamu lanjutkan zikir. Setelah itu kamu lanjutkan sholat sunnah. Ya. Karena sesuatu yang manfaatnya luas, didahulukan daripada yang manfaatnya terbatas. Kasolatin nafilah sebagai sholat sunnah, wa dzikri dan dzikir, wa nahwiyah dan semisalnya. Wa tuqaddam as-shadaqah wal birril qarib ala ghairihi, dan didahulukan sedekah dan berbuat baik kepada karib kerabat ketimbang kepada yang bukan karib kerabat. Karena kalau kamu bersedekah kepada karib kerabat, maka bernilai dua. Yang pertama sedekah, yang kedua menyambung tali satu rahmi. Wa yuqaddam min ajriqabi ahlaha wa anfasiha. Dan didahulukan dalam pemergian budak yang paling mahalnya dan paling berharganya. Kamu punya dua budak, yang satu mahal, yang satu murah. Kamu bingung ini mana yang akan saya merdekakan? Merdekakan yang lebih mahal. Kamu punya dua budak, satunya punya skill, keahlian, satunya tidak punya skill. Kamu bingung, dahulukan yang punya skill. Keahlian daripada tidak punya skill. Mari. Baik. Insyaallah kita nanti lanjutkan pada Salatul Maghrib. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Lanjutkan pesan kita pada syarah al-qawaid al-fiqhiyah. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, walakin hahuna amrun yanbaghi tafattunu lahu. Akan tetapi di sini ada perkara yang seyogianya diperhatikan, dicermati. Tadi ketika beliau menyebutkan terkait dengan mendahulukan yang lebih utama dari yang utama, mendahulukan yang wajib daripada sunnah, mendahulukan yang manfaatnya luas daripada yang manfaatnya terbatas. Di sana ada tanbih, ya peringatan, bahwa terkadang ada permasalahan atau ada amalan secara zatnya itu lebih rendah dari amalan yang lain. Namun amalan yang lebih rendah ini didahulukan daripada yang amalan yang secara zatnya itu lebih tinggi. Nanti akan ada perincian. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amalil mafduli min al-awaridi ma yakunu bihi afdhal min al-fadil. Yaitu bahwa terkadang masuk pada satu amalan yang keutamaannya biasa, masuk kepadanya perkara-perkara yang menjadikan amalan yang keutamaannya biasa lebih utama daripada yang keutamaannya besar. Bisabab iqtirani ma yujibu tafdil, disebabkan amalan yang utamanya biasa tadi diiringi dengan sesuatu yang menjadikan ia didahulukan. Wal asbab al-mujiba li tafdili asya. Sebab-sebab yang menjadikan sesuatu itu dilebihkan dari yang lainnya itu ada beberapa sebab. Minha diantaranya, ayakuna al-amalu mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Amalan yang keutamaannya biasa ia diperintahkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, misalnya kal adkari bis salati wa intiqalatiha, seperti zikir-zikir yang diucapkan di dalam salat, zikir-zikir yang diusapkan dalam perpindahan dari rukun ke rukun. Waladkari ba'da, dan zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Waladkar al-muadzafah bi'awqadiha, dan zikir-zikir yang dianjurkan untuk ditekuni, dirutini pada waktunya. Takunu afdalu atau takunu afdala minal qira'ati fi hadhil mawatin, ini lebih utama daripada membaca Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Jadi gini, qira'atul Quran itu aslinya lebih utama dari zikir. Makanya mengatakan qira'atul Quran afdalu minadzikri wa dzikru afdalu minaddu'a. Membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, dan zikir lebih utama daripada doa. Dari sisi asalnya seperti itu. Namun terkadang zikir lebih utama dari tilawatul Quran. Terkadang doa lebih utama dari zikir. Karena ada hal yang menjadikan dia lebih utama dari yang diprioritaskan, didahulukan daripada yang lebih utama. Contoh, zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat. Ketika sujud, ketika ruku, misalnya seorang membaca tasbih. Subhana rabbil azim. Sujud subhana rabbil a'la. Bacaan ini lebih utama dari kamu membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran ketika sujud dilarang. Membaca Al-Quran di saat sujud dilarang. Padahal secara keumuman membaca Al-Quran lebih utama dari zikir. Namun karena zikir ini terkait dengan ibadah tertentu atau waktu tertentu, dia lebih utama daripada qiraatul Quran. Kenapa? Ketika orang ruku, ketika orang sujud, ya dia diperintahkan untuk membaca ya bacaan yang ada waktu itu. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la misalnya. Adapun membaca Al-Quran, bisa dibaca kapan saja. Adapun zikir ini dibaca ketika ruku dan sujud. Ketika tidak ruku, tidak sujud, ya tidak membaca subhana rabbil a'la. Ketika tidak ruku, ya tidak membaca subhana rabbil azim. Dibacanya ini ketika ruku dan sujud. Ini didahulukan daripada tilawatul Quran. Bahkan membaca Al-Quran di saat sujud, ya dilarang. Jadi terkadang sesuatu itu lebih utama, padahal sesuatu itu aslinya keutamaannya biasa, namun lebih utama dari yang lebih utama, yang lebih besar. Ketika sesuatu yang biasa itu ada kaitannya dengan waktu. Selesai sholat fardu, yang bagus kamu langsung baca Al-Quran atau zikir dulu? Zikir. Karena zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dan zikir seperti Allahumma antas salam, aminkas salam. Ini ada kaitannya dengan zikir-zikir ba'da salah. Selebih dari itu kamu tidak mengucapkan Allahumma antas salam, aminkas salam. Tidak kan? Sementara baca Al-Quran waktunya luas, kapan saja bisa. Dahulukan yang ini daripada tilawatul Quran. Demikian pula zikir-zikir yang dianjurkan untuk dirutini dibaca pada waktunya. Zikir pagi petang seperti ya bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca waktu pagi dan petang, kita dahulukan daripada tilawatul Quran. Lagi-lagi kita katakan ini zikir terkait dengan waktu. Adapun tilawatul Quran bisa dibaca kapan saja. Wa min al-asbabil mujibah litafdili, dan di antara faktor yang menjadikan sesuatu itu dilebihkan, ayakuna al-amalu mafdhul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Amalan yang keutamanya biasa memuat maslahat yang tidak ada pada yang keutamanya lebih besar. Kahusuli ta'lifin bihi, seperti didapatkannya ta'lif, ta'liful qulub, kedekatan hati. Misalnya kamu ketika berangkat sholat subuh, belum sholat qobliyah subuh, kamu ingin sholat qobliyah subuh di masjid. Di luar masjid ada perkelahian ya anak muda, yang kalau kamu tidak memisahnya, karena kamu ingin mendahulukan sholat qobliyah subuh, mungkin mereka akan babak belur, akan madarat lebih besar. Maka seandainya kamu memisah, melerai mereka, meskipun sampai terlambat sholat qabliyah subuh, tidak mengapa. Meskipun sampai terlewat qabliyah subuh, tidak mengapa. Karena ini untuk kemaslahatan lebih besar. Untuk kemaslahatan lebih besar. Aw naf'un muta'addin la yahsul lil fadil, atau adanya manfaat yang luas yang tidak didapat pada amalan yang itu keutamanya lebih besar. Ini misalnya antara membaca Al-Qur'an dan doa. Ini lebih utama membaca Al-Qur'an. Namun terkadang berdoa lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Misalnya ada orang yang butuh untuk kamu doakan segera. Doakan kesembuhan, kamu doakan kemudahan. Sehingga kamu berhenti dari membaca Al-Qur'an, enggak apa-apa. Doakan orang ini, ya. Misalnya ada kamu sedang baca Al-Qur'an, kemudian ada orang datang mengatakan, "Ya akhi, tolong saya doakan supaya saya cepat sembuh." Padahal kamu sedang baca Al-Qur'an. Sudah, kamu berhenti baca Al-Qur'an dulu, kamu doakan orang yang minta doa kepada kamu, ya kan? Karena manfaatnya luas. Dia senang, dia juga merasa terhormat, ya kan? Dan kalau kamu doa kamu dikabulkan juga maslahat untuk saudara kamu, maka enggak apa-apa, berhenti dulu. Ya, kamu doakan. Salat pada awal waktunya itu lebih utama. Namun kalau di sana ada maslahat sehingga orang dia menunda sedikit salat di awal waktunya, maka tidak mengapa. Rasulullah alaihi salatu wasalam waktu itu iqamah sudah dikumandangkan. Para sahabat sudah berdiri, Rasul sudah berdiri, tinggal takbiratul ihram. Tiba-tiba datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ada keperluan untuk berbicara dengan Anda. Kalau saya tunda kebutuhan saya ini, nanti saya lupa. Saya butuh bicara sekarang ya Rasul." Padahal apa? Ini iqamat sudah dikumandangkan, Rasul sudah berdiri, para sahabat sudah berdiri. Rasul melayani orang tadi. Mendengar keluhan orang tersebut, berarti kan menunda sholat dari awal waktu kan? Namun karena ada maslahat, enggak apa-apa. Ada maslahat, tidak mengapa. Aw yakunu fil amalil mafduli daf'u mafsadatin yudhannu husuduha fil fadil. Atau pada amalan yang keutamanya biasa, tercegah mafsadah yang dimungkinkan akan terjadi. Fil fadil, pada amalan yang misalnya lebih utama. Misalnya ada orang, ya, ada orang bawaannya marah terus pada kamu dan ingin sebenarnya ingin ngaplok kamu. Sementara kamu enggak ngerti, enggak salah, enggak apa. Antara kamu sedang baca Al-Qur'an dengan doa di sini lebih utama doa atau wirid. Misalnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini mujarab. Anda kalau misalnya ada orang kok pembawaannya inginnya marah terus sama kamu, inginnya ngaplok kamu, dah gak usah banyak tingkah, baca saja hasbunallah wa ni'mal wakil. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan hal ini dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dibakar oleh kaumnya. Ketika mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api, apa yang disampaikan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, ternyata Allah jadikan api itu dingin dan membawa kesejahteraan untuk Ibrahim. Tidak ada sedikit pun dari kulit beliau yang melepuh, ya terkena api, dingin dan selamat. Ketika Rasul dan para sahabat pulang dari perang Uhud, dengan hati yang sedih, dengan luka pada sebagian sahabat yang menganga, dengan kaki yang terseok-seok, namun datang ancaman dari orang-orang kafir bahwa mereka akan kembali lagi ke Madinah, ingin membumi hanguskan kota Madinah hingga akar-akarnya. Maka para sahabat menyambut tantangan mereka dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kita dan Allah sebaik-baik yang kita bersandar kepadanya. Ketika para sahabat mereka mengucapkan seperti ini, Allah lontarkan rasa takut pada hati musuh. Padahal mereka dalam keadaan kuat musuh waktu itu. Padahal muslimin dalam keadaan waktu itu banyak luka dan apa namanya sedih karena kalah dalam perang Uhud. Kamu ketika misalnya ada orang ya sepertinya ingin berbuat jahat kepada kamu, sementara kamu sedang misalnya baca Al-Quran, gak apa-apa, kamu berhenti, kamu membaca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Gak apa-apa. Ya Allah, kami jadikan engkau pada leher mereka dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Aman, insyaAllah. Jadi, tilawatul Al-Quran lebih utama dari doa aslinya. Namun dalam kondisi tertentu, doa lebih maslahat daripada tilawatul Al-Quran. Wirid pun seperti itu. Lebih utama tilawatul Quran daripada wirid. Tapi ketika kamu misalnya sedang hatinya sedang gundah, ya, pelajaran enggak masuk, baca Quran pun kacau sudah, maka di sini wirid lebih utama. Kalau ada yang bertanya, lebih utama mana, bertasbih dan beristighfar? Saya ingin mengucapkan subhanallah subhanallah. Jadi saya ingin mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Didorongkan yang mana? Sebagian ulama mengatakan kalau kayak kita ini hatinya kotor, maka lebih baik ya pembersihan daripada pemolesan. Maka lebih baik istighfar daripada bertasbih. Ya kan? Lebih baik beristighfar daripada bertasbih. Seperti itu menurut ya pendapat sebagian ulama. Wa minal asbabil mujibal litafdil, dan di antara sebab yang menjadikan sesuatu itu dilebihkan, ayyakunal amalul mafdhulu azyadu maslahatan lil qalbi minal fadil. Amalan yang keutamaannya biasa lebih maslahat bagi hati ketimbang amalan yang utama misalnya. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah lama su'ila an ba'dil a'mal, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang sebagian amalan, unzur ila ma wa aslahu liqalbik faf'alhu. Lihatlah sesuatu yang lebih maslahat untuk hatimu, lakukan. Lakukan sesuatu yang lebih maslahat untuk hatimu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu masing-masing orang dia ya tahu kira-kira lebih maslahat bagi dia itu apa. Pas musim panas kita ingin puasa sunnah. Jadi kalau puasa saya akan lemes, menimba ilmunya akan apa? Akan melemah. Maka tidak mengapa, ya. Kamu tidak puasa. Tidak, ya, puasa. Ini puasa sunnah maksudnya. Karena di sini ada yang lebih maslahat. Itu apa? Kamu kalau tidak puasa lebih apa? Giat, lebih bisa nulis faedah daripada kita puasa lemes untuk nulis faedah. Maka tidak puasa, tidak mengapa. Fadil asbab tusajirul amal al-mafdul afdal minal fadil bisabab iktiraniha biha. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan amalan yang keutamaannya biasa lebih utama daripada yang amalan itu keutamaannya lebih besar. Karena ada sebab-sebab ini, amalan yang keutamaannya biasa didahulukan daripada yang keutamaannya lebih besar. Bisa babi iktiraniha biha, disebabkan amalan tadi diiringi dengan sebab-sebab tersebut. Diiringi dengan sebab-sebab tersebut. Bersedekah ketika kamu kaya dengan bersedekah ketika kamu miskin itu beda. Kalau kamu bersedekah ketika kamu panen apa, ya, kebun kamu panen besar, melimpah, wajar. Namun di saat paceklik, kamu sendiri kekurangan bahan makanan, kamu sedekah, ini luar biasa. Sedekah ketika kamu sehat walafiat lebih utama daripada sedekah ketika kamu sudah sekarat. Orang sudah ngerasa, kayaknya saya sudah lagi mau meninggal. Tanda-tanda kematian sudah kerasa. Ah, saya mau sedekah. Dengan sedekah ketika kamu sehat walafiat, gak ada seperti ini, lebih utama ketika sehat. Kenapa? Ketika orang kondisinya sudah merasa mau meninggal, sudah gak ada harapan apapun, enteng dia untuk bersedekah, gak ada halangan apapun. Jadi ketika dia sehat, dia masih punya apa namanya, ya agenda ini, dia masih punya keinginan beli ini, beli itu. Perjuangan besar ketika dia bersedekah di sini. Karena perjuangan seperti ini tentu nilainya pun apa? Besar. Jadi termasuk sedekah yang mulia adalah Anda bersedekah dalam keadaan Anda sehat dan Anda apa? Punya cita-cita yang panjang dan masih punya keinginan untuk beli ini dan beli itu. Lebih utama daripada ketika kamu sakit yang kamu merasa akan meninggal padanya. Nah. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah wa didduhu tazahumul mafasidi jurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawan dari atau sebalik daripada sebelumnya, kalau mafsadah kejelekan itu ya berhimpitan, berdesak-desakan, terpaksa kamu harus melakukan satu dari dua kejelekan, maka dilakukan yang lebih ringan mafsadahnya. Dilakukan lebih ringan dari mafsadahnya. Ada dua perkara yang sama-sama jelek, namun kamu terpaksa untuk, ya, melakukan salah satunya. Maka lakukan yang teringan madaratnya. Teringan madaratnya. Apa contohnya? Nabi Musa dan Nabi Khidir waktu itu naik di atas perahu. Nabi Khidir kenal dengan nahkodanya dan nahkoda pun memberikan apa gratisan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk naik perahu. Di tengah-tengah laut ternyata Nabi Khidir melobangi atau mengambil sebagian dari papan yang ada di perahu tersebut. Ditegur oleh Nabi Musa, ya, kita naik perahu dalam keadaan kita gratis. Nahkoda menggratiskan kita. Ternyata kamu merusak bagian dari perahu. Nabi Khidir tahu bahwa di depan ini ada raja yang suka merampas perahu-perahu yang bagus. Sengaja di, apa namanya, rusak sebagian perahunya sehingga kelihatan jelek, sehingga raja yang zalim tadi tidak akan merampas. Lebih ringan mana? Perahu sedikit dirusak tapi aman dari dengan kalau itu dirampas, ya, oleh raja yang zalim. Itu lebih ringan kalau itu dirusak sedikit tapi tidak dirampas. Kenapa? Raja tidak mau merampas seperti ini, yang masih bagus juga banyak, ngapain merampas seperti ini? Nah, selamat dia. Selamat. Misalnya boleh enggak Palestina misalnya melakukan perdamaian dengan orang Yahudi dengan memberikan sebagian dari tanah Palestina, tapi tanah-tanah lainnya tidak dicaplok? Aslinya boleh. Ketimbang dicaplok semua, lebih baik dicaplok sebagian. Ada orang dia bawa uang 10 juta. Ketika jalan ditodong oleh apa? Perampok. Mau dirampas semuanya. Padahal dia butuh sekali pada uang tadi. Andai kata dia berdamai dengan perampok, boleh. Sudah. Ini uang saya hanya 10 juta. Sudah. Separuh untuk kamu halal. Yang separuh jangan kamu rampas. Boleh seperti itu. Daripada dirampok semua. Ya. Daripada dirampok semua, lebih baik. Ya. Masih tersisa. Nah, seperti itu. Ya. Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika berjalan di suatu kota, bertemu dengan seorang anak, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Musa mengingkari, bagaimana kau membunuh anak ini? Anak yang tidak berdosa. Padahal Nabi Khidir mendapat wahyu bahwa anak ini kalau dibiarkan dewasa, anak ini kufur dan akan memaksa orang tuanya untuk kufur. Allah berkehendak untuk mematikan anak ini, ya, kemudian Allah mengganti dengan anak yang lain bagi orang tuanya yang lebih sayang. Iya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita enggak ngerti. Anak kita kecil kok sakit-sakitan. Kadang kita, ya, berpikir apa salah anak saya kok sakit-sakitan. Enggak salah. Tapi kita ini hamba yang diatur. Bisa jadi anak tersebut diuji oleh Allah dengan sakit-sakitan supaya nanti ketika dewasa sudah tidak sakit-sakitan. Ketika sudah menjadi kepala keluarga, tulang keluarga, sudah enggak sakit-sakitan sehingga dia bisa bekerja tanpa ada halangan. Kita enggak ngerti kan? Atau bisa jadi menjadi sebab untuk kamu tidak terlalu jauh pepergian sehingga kamu masih tetap terjaga agama kamu. Karena kalau misalnya kamu terlalu jauh pepergian, mungkin kamu jauh dari agama, jauh dari orang-orang saleh. Karena anak kamu sakit-sakitan sehingga kamu enggak bisa jauh, ya, maka lebih terjaga agama kamu. Kita enggak ngerti. Di balik dari itu ada hikmah yang kadang hamba ini tidak tahu. Sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ternyata di Madinah terjadi perang Bu'az. Perang yang terbesar yang terjadi antara dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dalam perang Bu'az ini terbunuh pimpinan-pimpinan, pentolan-pentolan dari dua suku, yaitu Aus dan Khazraj. Bisa jadi ini adalah jalan terang yang Allah akan berikan kepada Nabi dan para sahabat untuk diterimanya dakwah di kota Madinah. Sejarah telah membuktikan penganjal-penganjal dakwah di setiap waktu, setiap tempat adalah para pembesar. Yang sebenarnya mereka ngerti al-haq, mengerti kebenaran, namun karena mereka ya merasa lebih tinggi di si dunia, gak ingin tersaingi, gak ingin pengikutnya itu apa? Ya, lari dari dia, maka dia menentang al-haq. Ketika para pembesar-pembesar dari dua kabilah, Aus dan Khazraj, terbanyak terbunuh dalam perang Bu'ats, maka ini adalah skenario dari Allah, pengaturan dari Allah, bagaimana ya Islam nanti akan diterima di Madinah. 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Tapi ketika Rasul berhijrah ke Madinah dengan cepatnya, bahkan sebelum Nabi datang ke Madinah, ketika tim investigasi yang diutus oleh Nabi ke Madinah, ternyata suara Islam sudah menebar di kampung-kampung ya di Madinah. Ketika pada saat hijrahnya Nabi, bagaimana kerinduan orang Madinah untuk ya bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika orang-orang kafir Quraisy pada puncak-puncak apa? Kebengisannya dan kebenciannya, ternyata di seberang sana para orang Madinah merindukan kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya seperti apa geramnya orang-orang kafir Quraisy pada orang-orang Ansar. Geramnya orang-orang munafik pada orang-orang Ansar. Di saat dakwah ini ya dalam keadaan menurut mereka sudah kayak di ujung tanduk, karena pimpinannya akan dibunuh, ternyata orang Madinah siap membela. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Orang munafik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Apa ini? Pertanyaan? Ini yang kedua ini, supaya banyak sekali contoh-contohnya terkait dengan kalau ada dua mafsadah di hadapan kita yang kita terpaksa ya melakukannya, maka mana yang didahulukan? Dahulukan lebih kecil. Kalau di hadapan kita, kalau kita misalnya kondisi kita lapar, lapar luar biasa, tidak ada makanan kecuali bangkai atau pepaya tapi milik orang, mana kita dahulukan? Ya, dahulukan pepaya milik orang. Karena pada dasarnya pepaya itu halal nggak zatnya? Halal. Sedangkan apa? Bangkai zatnya apa? Haram. Ada contoh-contoh yang saya nggak bisa sebutkan karena di sini banyak anak kecil. Padahal contoh itu pas sekali, tapi nggak bisa saya sebutkan. Banyak. Nanti aja yang dewasa-dewasa kalau penasaran, insya Allah ada contoh-contoh yang pas. Taip. Apa ini? Pak Ustadz, bagaimana hukum menggunakan cashback atau gratis ongkir dalam jual beli online? Tinggal seperti apa sistemnya atau apa sebabnya. Kalau misalnya kamu beli 20 gratis ongkir, kalau beli 5 ongkirnya ada tapi murah, kalau beli 1 ongkirnya mahal, ya enggak apa-apa. Atau saya mau menjual semen kepada kamu, tapi saya enggak mau ngantar, kamu yang ambil sendiri. Boleh-boleh saja. Selama tidak ada sesuatu yang berbenturan dengan hukum syariat, larangan syariat, maka tidak mengapa aslinya. Tinggal gimana caranya, sistemnya. Apa Ustaz mau tanya, apakah boleh kita menjadi imam yang padanya terbiasa diadakan kebid'ahan? dalam keadaan kita diperintahkan untuknya. Misalnya kita diminta jadi imam di tempat yang terkadang di situ dilakukan kebid'ahan. Ya enggak apa-apa. Kita menjadi imam di situ, sebisa mungkin kita mengingkari kebid'ahan itu, meskipun dengan pelan-pelan. Terlebih kalau misalnya di masjid itu malah yang mengimami ahli bid'ah, yang itu penyembah kubur, lebih bahaya lagi, ya kan? Atau pemuja kubur. Nah, kesempatan ketika kamu di, ya, kasih kesempatan untuk mengimami, enggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin ada upaya untuk merubah kemungkaran. Ya, merubah kemungkaran. Dengan pelan-pelan misalnya. Apa Ustaz, apakah nanah yang keluar dari tubuh kita bisa membatalkan sholat, baik sedikit atau banyak? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih, insya Allah tidak. Pendapat yang rajih, insya Allah, ya, tidak membatalkan sholat. Bahkan, darah yang keluar banyak pun tidak mengapa, mimisan misalnya. Dulu sahabat Umar bin Khattab sholat dalam keadaan darah mengalir. Karena beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Nah, Nana, ya, insya Allah tidak membatalkan sholat. Apa hukum menggambar tengkorak? Bergambar baju atau yang sejenisnya yang bergambar tengkorak ke masjid. Janganlah. Orang ke masjid pakai pakaian yang ada gambar tengkorak. Tengkorak itu gambar kaki kan? Nah, gambar apa? Kepala kan? Nah, kalau gambar kepala, justru yang namanya gambar yang dilarang itu yang ada kepalanya. Kalau kamu hanya gambar kaki tok, gak apa-apa. Ya, hanya gambar misalnya tangan saja gak apa-apa. Harusnya mengatakan as-suratuhi ar-ra's. Fa'idha kuti ar-ra'su fala surah. Gambar itu adalah kepala. Jika gambar itu diputus, maka bukan lagi berhukum gambar. Artinya, kalau kamu hanya gambar tangan, ini bukan termasuk larangan. Tapi kalau tengkorak ke kepala, kan? Janganlah. Beli ke masjid. Ya, ke masjid jangan pakai pakaian seperti itu. Jangankan seperti itu. Yang ada tulisan di punggungnya, misalnya selip, Pak Selamat misalnya. Ditutuplah. Sesama orang sholat jangan saling mengganggu. Ya. Sudah gitu di saf awal yang belakangnya, ya, atau sekarang sarung, sering kan wadimur atau gajah duduk, tutuplah atau ditaruh di depan. Orang yang di belakangmu terganggu dengan tulisan-tulisan tadi. Ya, ngerti orang itu sarung kamu sarung bagus, sarung botol, sarung apa, goyor, ya, tahu, tapi enggak usah kamu pamer seperti itu, kasihan yang belakangnya. Seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah dikasih pakaian bagus sekali oleh Abu Jahm, pakaian Anbijani, pakaian bagus dari Yaman. Yang bermotif ada coraknya. Ketika beliau sholat, beliau memandang coraknya, beliau sedikit terganggu kekhusyuannya. Kemudian Rasul memerintahkan sahabat untuk membawa pakaian ini kepada Abu Jahm untuk diganti dengan Anbijaninya. Yang itu lebih kasar dan lebih murah sebenarnya, tapi lebih nyaman untuk apa? Sholat. Seperti itu. Ya. Nah. Ustaz, bagaimana hukum seorang yang menggunakan hina, kulit atau kuku, terutama bagi laki-laki? Wallahu ta'ala alam. Kalau itu misalnya berobat, bisa ada sakit tertentu, diobati pakai hina bagian kakinya, mungkin lain lagi urusannya. Wallahu alam, untuk kalau itu untuk hiasan, ya. Dan paling bagusnya wewangian laki-laki itu yang tidak ada warnanya tapi baunya semerbak. Adapun wanita yang bagus itu yang muncul warnanya tapi baunya tidak semerbak. Seperti itu. Sebaik-baik wewangian laki-laki itu, ini bukan wangian ya, itu yang semerbak baunya, wangi, tapi tidak kelihatan apa namanya bentuknya. Adapun wanita sebaliknya, yang bagus, yang kelihatan bentuknya tapi tidak semerbak baunya. Apakah boleh menggandakan niat dari dua macam ibadah? Sebenarnya ulama mengatakan boleh kalau itu sifat ibadahnya sama. Seorang misalnya dia hubungan suami istri ketika malam Jumat, kemudian dia ketika subuh datang, dia sholat, dia mandi junub, plus dia niat untuk mandi Jumatan. Boleh. Karena sifat mandi Jumat dengan mandi junub sama. Boleh di sini. Seorang dia ingin sholat qobliyah duhur, plus sekalian langsung masjid, sholat tahiyatul masjid. Boleh. Kalau itu sifatnya sama di sini, insya Allah tidak, ya mengapa. Apa hukum orang yang memakan hewan buruan seperti kijang dan rusa atau yang lainnya? Mohon jawabannya Ustaz. Emang kenapa kijang? Hah? Kijang dan rusa. Tinggal bagaimana kamu berburunya. Kalau kamu berburu dengan misalnya menombak atau memanah tapi tidak baca basmalah, maka kemudian mati, enggak halal. Atau kena tombak kamu atau panah kamu, kemudian suatu saat kijang tadi jatuh di air, kemudian mati, atau terjepit di kayu, kemudian mati, maka tidak halal. Karena bisa jadi yang mematikan bukan tombak atau panah kamu, tapi karena terjepit atau karena jatuh di air. Kaidahnya seperti ini, kalau ada binatang tersembelih dengan dua cara, satunya halal, satunya haram, dihukumi haram. Kamu menyembelih kambing dengan pisau yang diisi racun. Bismillah. Haram. Kenapa? Bisa jadi yang mematikan cepat itu bukan pisau kamu, tapi apa? Racun yang masuk ke darah itu. Kalau kamu melepas anjing buruan kamu dengan baca basmalah, bismillah, kejar itu apa kijang. Karena anjing buruan kan manut sama apa? Tuannya akan suruh ngejar-ngejar. Dan biasanya walaupun lapar kayak apa tidak akan makan buruannya. Karena setia dengan tuannya. Makanya dulu kalau orang setia dijuluki anta kal kalbi. Kalau zaman dulu dikatakan kamu seperti anjing itu senang. Ya anta kal kalbi itu senang. Kenapa? Anta kal kalbi fil wafai. Kamu seperti anjing dari sisi ya menepati apa? Janji, setia. Anjing kan setia sekali. Kamu melepas anjing buruan kamu dengan baca basmalah, kemudian ternyata ada anjing-anjing hutan ikut ngejar, anjing-anjing kamu ikut ngejar. Kemudian menangkap buruan dan mati. Tidak halal. Karena bisa jadi yang mematikan gigitannya itu bukan anjing kamu, tapi anjing-anjing yang tadi, yang gak ngerti itu anjing siapa. Ya kan? Apa melepasnya baca basmalah atau tidak? Seperti itu. Jadi gak apa-apa kalau kamu berburu kijang. Tapi kalau itu binatang yang dilindungi oleh pemerintah, ya kan ada binatang apa? Satwa langka yang memang dilindungi oleh pemerintah, ya maka janganlah. Ya nanti jadi masalah. Ya. Kijang masuk gak? Hah? Ya. Jadi untuk satwa langka yang memang pemerintah itu menginginkan dari masyarakat untuk menjaganya, ya jangan diburu. Saya ikuti ketentuan apa? Pemerintah. Puan Ustaz, mohon bimbingannya, nasihatnya bagi orang yang sering menentang nasihat. Mana menentang nasihat? Dinasihatnya malah nyolot gitu ya. Ya, saya gak ngerti. Ya, tentu yang dinasehati harus menerima, dan yang menasehati harus dengan cara yang baik dan bijak. Ketika sudah bagus caranya, waktunya juga tepat, kok kemudian yang dinasehati malah nyolot, nah ini yang repot. Dulu sahabat Umar mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ila yaum yubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Umar berterima kasih kepada orang yang justru menunjukkan apa? Kekurangannya, kesalahannya. Umar berterima kasih. Ya, dinasihati seperti itu. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan rombongan waktu itu lewat di sisi ulama, kemudian ulama tadi menasihati Harun Ar-Rasyid, "Wahai Khalifah, kamu terlahir di dunia sendiri. Kamu pun nanti ketika di kuburan sendiri. Kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatan kamu." Nangis Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika nangis, para pengawal-pengawal ini negur ulama tadi. "Khalifah datang pada kamu bukan kamu membahagiakan, justru membuat Khalifah sedih." Dimarahi orang alim tadi, Harun Ar-Rasyid ngerti seperti itu. Harun mengatakan, "Biarkan. Dia lebih tahu tentang kita ketimbang kita terhadap diri kita. Biarkan dia. Dia lebih ngerti terhadap kita ketimbang kita terhadap diri kita." Sehingga orang yang baik itu ya menerima nasihat. Dan orang yang menasihati ya bagusnya ya, menggunakan cara yang bagus pula. Karena cara yang sesuatu yang baik kalau dengan cara yang tidak baik ya tidak baik. Misalnya ya, "Nak, kamu sholat kepada subuh ya, kalau enggak tak gantung kamu lehernya." Nasihati tapi gitu ya. Gimana ya kan, sekedar sholat kepada subuh enggak dikerjakan digantung. Ya ini enggak benar. Apa hukum orang yang memainkan game online seperti ML ya? Apa ML ya? Apa ya ML itu? Nah, jangan sibukkan waktu kita dengan hal yang seperti itulah. Ya. HP itu sebenarnya seperti pisau bermata dua. Kamu punya pisau untuk ngerajang bumbu, masya Allah. Tapi kalau punya pisau untuk melukai orang, bahaya. HP ini bisa menjadi sebab ente mendapat ilmu yang banyak. Mendengarkan audio para masyayikh. Membaca faedah-faedah ilmiah dari para asatid. Ya. Atau misalnya faedah-faedah misalnya cara membuat kue, ya, kemudian praktekan, ya cara misalnya ya memperbaiki kipas yang rusak, ya, seperti itu yang manfaat terlalu banyak, ya nggak usah kayak gitu di menyibukkan waktu kita, dikit ya. Apa hukum membunuh hewan yang sudah sekarat? Ayam, kalau sekarat masih ada nyawanya, disembelih jangan dibunuh. Ini hewan apa dulu? Hewan kan macam-macam. Ya. Yang bertanya, hewan apa? Ya. Apa hukum membunuh ular sudah sekarat? Enggak apa-apa, ya kan? Kalau ayam, kambing, sekarat kan masih ada nyawanya, jangan dibunuh, tapi disembelih kan masih terselamatkan. Selama nyawa belum ya keluar ya berarti apa namanya proses ya kematian, berarti nyawa masih ada kan, ini diselamatkan jangan dibunuh ya. Ini diterinci apa yang hewan apa yang kamu akan bunuh ya. Bagaimana hukum mencukur bulu kaki sebagian? Bulu kaki, mencukur rambut, ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya kemaksiatan, ada yang sifatnya mubah. Yang sifatnya kemaksiatan adalah mencukur rambut di saat musibah, sengaja memang. Karena dia itu enggak, dengan takdir Allah menggunduli kepala. Atau misalnya nyalon lurah enggak jadi kemudian gunduli kepala. Nah, ini termasuk ya gundul yang maksiat. Ada gundul yang ini gundul ya. Gundul kan ya mencukur atau menggundul kepala. Yang kedua yang sifatnya mubah ya. Mubah karena pengen gundul gitu aja. Boleh. Yang ketiga sifatnya ibadah. Setelah kita menyelesaikan ibadah umroh dan haji, kita tahallul dengan apa? Mencukur kepala. Yang utama menggundul daripada cukur potong. Rasul mengatakan, "Allahumma arhamil muhalliqin." Ya Allah, limpahkan rahmat untuk orang yang cukur gundul. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang cukur potong?" Rasul mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur gundul." 9 kali, baru yang keempat kali, "Wal muqassirin Demikian pula orang yang cukur potong. Lihat, tiga kali keutamaannya ketimbang cukur potong. Di sisi pahala lebih utama, di sisi cepat lebih cepat gundul daripada cukur potong, di sisi biaya lebih murah. Milih yang mana? Ya kan? Tapi banyak dari jamaah haji Indonesia atau orang Indonesia yang malah cukur biasa. Entah enggak dengar hadis ini atau gimana ya, mungkin enggak biasa. Ya. Tapi kesempatan. Mungkin haji seumur hanya sekali, ya kan? Umroh juga belum tentu sering. Ya kapan kita akan gundul, ya kan? Panusra, di kampung Ana, jika ada anak bayi yang lahir terus sakit, dan jika sakit terus-menerus diganti nama, terus kadang sembuh. Kenapa? Mengganti nama tergantung. Ada kalanya harus, ada kalanya enggak. Kalau misalnya anak tadi namanya Abdul Ka'bah, atau anak tadi namanya Ifrit, ganti. Ada orang namanya Ifrit, ya kan? Ganti. Atau dia, ya, padanya ada bentuk penghambaan mesin Allah. Abdul Ka'bah atau Abdul Rasul, hamba Rasul, maka harus diganti. Adapun mengganti nama karena sakit, ya, ini dari mana asal usulnya? Ya, dari mana asal usulnya? Ya, mungkin karena pernah ada seperti itu kemudian sembuh sehingga dijadikan apa? Patokan, padahal enggak ada kaitannya sama sekali. Yang menjadikan seorang sakit hanya Allah dan menyembuhkan hanya Allah. Apa nama bisa merubah orang bisa jadi sembuh? Ya, wallahu taala alam, dari mana ini? Tapi kalau namanya jelek, ya, diganti. Disebutkan bahwa ada seorang datang pada Khalifah Umar. Ditanya siapa namanya. Dia, nama kabilahnya, nama tempatnya, kalau diartikan itu api semuanya. Ya. Diartikan semua. Kata Umar, irji faqadih taraka baituk. Pulang kamu, rumah kamu udah kebakar. Ternyata betul. Maka penting. Seorang itu, ya, memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama, jangan, ya kan? Ada artinya. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.